Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin ikhwani fillah, kita telah membahas tentang tiga macam istilah, yaitu al-khas, kemudian at-takhsis, dan al-mukhassis. Nah, al-khas indah ya Abdurrahman, apa maknanya? Nah, sesuatu yang dikeluarkan dari keumuman dengan dalil. Nah, al-mukhraj taib anil am bidalil. Kemudian at-takhsis, apa-apa sebenarnya? Nah, ya ikhraju ba'di afradil am bidalil, pengeluaran sebagian dari anggota-anggota ya dari suatu lafaz yang umum dengan dalil. Nah, kemudian al-mukhassis, apa mujahid? Apa itu al-mukhassis? Al-mukhassis itu yang mengkhususkan, bukan yang dikhususkan, tapi yang mengkhususkan. Nah, yang mengkhususkan yaitu pembuat syariat, yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dalil-dalil syar'i. Nah, sehingga al-mukhassis maknanya adalah dalil yang mengkhususkan suatu khas dari am. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya yang merupakan pembahasan penting dalam permasalahan takhsis ikhwani fillah. Setelah kita mengetahui tiga makna istilah tersebut, yaitu perkataan Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah, wa dalilu takhsisi naw'an muttasilun wa munfasilun, dan dalil pengkhususan itu ada dua macam. Karena telah kita lewati bahwasanya takhsis tidak akan diterima kecuali dengan dalil. Dan dalil untuk menetapkan pengkhususan itu ada dua jenis atau dua macam, muttasil dan munfasil. Apa yang dimaksud dengan muttasil? Qala fal muttasilu ma la yastaqillu bi nafsihi. Ya, dalil muttasil yaitu ya dalil yang tidak berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana ikhwani fillah? Yaitu bahwasanya dalil tersebut bersambung dalam kalam. Dalil yang mengkhususkan ini bersambung dalam satu dalil. Misalnya dalam sebuah hadis ikhwani fillah, dalam satu hadis di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan am, kemudian setelah itu menyebutkan pengkhususan. Ini namanya ya dalil at-takhsis yang muttasil. Dan dalil mukhassis yang muttasil nanti akan ada beberapa jenis fadilah yang akan dirinci oleh Syekh rahimahullah ta'ala, seperti istithna, pengecualian misalnya. Ya, sebagaimana contoh yang kemarin kita berikan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kemudian setelah Allah menyebutkan secara umum semua manusia itu dalam kerugian, kemudian dalam dalil itu juga Allah sebutkan pengkhususan illal ladzina amanu wa aminus shalihat ila akhir surah. Menunjukkan ini ya mukhassis yang muttasil, ya bersambung, tidak terpisah. Adapun al-munfasil beliau katakan wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi. Adapun munfasil yaitu suatu dalil pengkhususan yang berdiri sendiri, dia terpisah. Nah, sehingga tidak ada keterikatan dengan kalam dalam suatu dalil. Jadi yang bersambung dalam satu kalam yang berurutan khanifillah ini namanya muttasil, sedangkan yang terpisah yang mengkhususkan tapi berdiri sendiri namanya munfasil. Misalnya khanifillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakatnya pertanian. Apabila itu tak ada hujan, yaitu tanpa ada usaha manusia, nah, maka Rasul mengatakan fi masaqatis sama'u al-ushur, yaitu suatu areal pertanian yang tak ada hujan, hanya mengandalkan hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ini zakatnya 1/10 al-ushur. Tayyib. Ini umum ikhwani fillah, yakni hasilnya berapapun yang penting ya itu adalah hasil dari pertanian seseorang. Pokoknya kalau pengairannya hanya bersumber dari air hujan, zakatnya 1/10. Ini umum. Nah, sisi keumuman apa, mana ini? Sigoh umumnya apa? Fima sakotis sama'u al-ushru. Fima sakotis sama'u al-ushru. Apa-apa subhanat? Mana? Sigoh umumnya mana? Mausul, ya ma mausulah fil ladhi. Tayyib. Jadi pada semua ya pertanian yang mengandalkan pengairan hujan, ini 1/10. Nah, tapi di sana ada dalil lain yang terpisah. Ternyata ikhwan fillah ini ada pengkhususan, tidak semua hasil pertanian itu diambil 1/10-nya. Tapi harus memenuhi nisab. Rasulullah katakan laisa fi maduna khamsati awsukin shadaqah. Tidak wajib atas hasil pertanian yang di bawah 5 wasaq. Ya, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi, ini dalil yang disebut dengan mukhassis, yang mengkhususkan keumuman dari hadis tadi. Ternyata kewajiban mengeluarkan 1/10 dari hasil pertanian itu apabila memenuhi nisab, yaitu mencapai 5 wasaq. Kalau kurang dari 5 wasaq maka tidak terkena zakat. Dan nanti insyaallah dalam pelajaran fikih akan kita ketahui tidak semua hasil pertanian itu dikenakan zakat, tapi khusus pada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh saja untuk ya untuk mukhassis yang muttasil, mukhassis yang munfasil. Jadi kesimpulannya apa? Apa zur'ah? Mukhassis ada dua macam, yaitu apa? Muttasil dan munfasil. Kalau muttasil yang bagaimana? Nah, muttasil yang bersambung dengan ya dalil yang am itu, sedangkan munfasil yang terpisah, dia berdiri sendiri. Nah, kita masuk pada perincian mukhassis muttasil. Qala famiral mukhassisi al muttasili. Dan diantara bentuk dalil-dalil yang mengkhususkan yang muttasil, dan Syekh Fanifillah dalam pembahasan ini menyebutkan semua bentuk. Jadi min di sini bayaniyah, bukan untuk menunjukkan sebagian. Nah, walaupun dalam syarah beliau mengatakan sebagian saja, tapi yang disebutkan di sini menurut pendapat yang rajih itulah semuanya. Semua mukhassis muttasil telah beliau sebutkan, walaupun secara global. Awalan al-istithna. Yang pertama adalah al-istithna. Wahuwa lughatan minat thani. Wahuwa raddu ba'di syai'i ila ba'di. Kathanil habal. Al-istithna secara bahasa dari kata thani, yaitu raddu ba'di syai'i ila ba'd, ya, mengembalikan sebagian dari suatu perkara ke sebagiannya. Seperti apa? Sanil habal, maksudnya apa? Alhamdulillah, seperti ya mengikat suatu tali. Namanya tali akhwanifillah itu kan dipilin, maka dikembalikan sebagian ke sebagian yang lain sehingga kuat. Ini makna tani secara bahasa. Tain. Jadi dalam bahasa Indonesia ini apa? Memilin. Sanil habal yakni memilin tali tambang. Memintal. Kalau mintal benang. Nah, kalau tali memilin. Baik. Hampir sama, yakni karena sebagiannya di ya kembali digabungkan dengan sebagian yang lain terus terulang-ulang demikian. Nah, wastilahan ikhraju ba'di afradil am. Yang penting adalah makna istilah qanifilah yang hendaknya betul-betul dipahami. Ya, istithna yang dimaksud adalah ikhraju ba'di afradil am bi illa au ihda akhawatiha. Yaitu mengeluarkan sebagian anggota-anggota dari sesuatu yang umum dengan illah, atau salah satu dari anggota-anggota illah, atau akhwat illah, maksudnya apa, saudara-saudaranya illah, yaitu yang satu grup dengan illah. Ini secara istilah, istitna adalah mengeluarkan sebagian yang tercakup dari dalil yang umum dengan illah, atau salah satu yang semisal dengan illah. Ini lebih mudahnya. Nah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal insana lafi khusr. Sungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Ini siap umumnya mana? Arif. Innal insana lafi khusrin. Al insan yaitu al istighraqiyah. Nah. Kemudian ini umum mencakup semua manusia. Setelah itu Allah katakan illal ladzina aman, dikecualikan, dikeluarkan dari anggota ya, yang umum itu, ya, orang-orang tertentu, tertentu yang sifatnya alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Naam, ini namanya istitsna, pengecualian. Ya, pengecualian yaitu mengeluarkan sebagian dari cakupan suatu dalil yang umum dengan illah atau yang semakna, yang semisal dengan illah. Nah, dari alat-alat yang digunakan untuk pengecualian. Baik, ini insya Allah sangat gamblang untuk pengertian istitsna. Kemudian syurutul istitsna, syarat-syarat pengecualian. Karena tentunya qanifilah tidak semua pengecualian itu bisa diterima. Misalnya seseorang sudah melakukan jual beli ini. Ya, dia sudah jual beli. Ya, saya beli ini. Sudah sepakat. Besoknya baru kemudian mengatakan kecuali barang ini dan ini. Nah, ini sudah terlalu jauh pengecualiannya. Nah, berarti di sana kapan suatu pengecualian itu bisa berlaku? Maka butuh terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, syaratnya apa? Yushtaratu li sihhatil istitsna'i syurutun minha. Disyaratkan untuk sahnya suatu pengecualian itu syarat-syarat. Di antaranya ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan aw hukma. Sebelum membahas tentang syarat ini, berarti ada istilah atau rukun-rukun istitsna yang hendaknya diketahui. Kalau istitsna adalah pengecualiannya, pengecualian itu namanya istitsna. Yang dikecualian, yang dikecualikan disebut dengan mustatsna minhu. Disebut dengan mustatsna, yang dikecualikan. Nah, disebut dengan mustatsna. Kemudian rukun yang ketiga adalah mustatsna minhu. Ya, sesuatu yang dikecualikan darinya. Nah, ada mustatsna, ada mustatsna minhu, ada al-istitsna. Nanti dalam contoh akan kita ketahui. Baik. Nah, syarat pertama harus bersambung istitsna tersebut dengan mustatsna minhu. Sesuatu yang dikecualikan dengan asalnya, mustatsna minhu itu asal. Asal yang hal yang dikecualikan ini tercakup sebelum adanya pengecualian. Misalnya dalam contoh tadi, qanibillah wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Al-istitsna dengan illa, pengecualiannya dengan illa. Kemudian yang dikecualikan siapa? Mustatsnanya. Mustatsna yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan kesolehan dan seterusnya. Adapun mustatsna minhu yaitu apa? Al-insan. Al-insan yaitu sesuatu yang umum yang orang-orang beriman dan golongan-golongan yang disebutkan lainnya dikecualikan darinya. Baik. Nah, ittisal ini dipersyaratkan harus ada, baik secara hakiki ataupun secara hukmi. Wal muttasilu haqiqatan al mubashiru lil mustatsna minhu bi haitsu la yufsalu bainahuma fasilun, la yafsilu bainahuma fasilun. Adapun muttasil yang hakiki yaitu suatu ittisal, yaitu bersambungnya mustatsna dengan mustatsna minhunya. Ya, bersambung secara langsung al-mubashir lil mustatsna minhu. Jadi bersambung dengan mustatsna minhunya. di mana tidak ada pembatas antara keduanya. Ya, tidak ada pembatas sama sekali antara keduanya. Baik. Misalnya qanidillah ishtara itu kulla kutubihi illa kitab at-tafsir. Aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Jadi secara hakiki memang pengecualiannya itu langsung, aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Nah, tidak ada jeda. Ini namanya ittisal yang hakiki, bersambung antara mustatsnanya. Mana ini mustatsnanya? Abu Arif, dari kalimat tersebut, aku membeli semua kitab-kitabnya kecuali kitab tafsir. Yang dikecualikan apa? Kitab tafsir. Nah, yang dikecualikan darinya adalah semua kitab-kitab. Nah, antara al-kutub dengan kitab tafsir ini bersambung, tidak ada jeda sama sekali. Baik. Kemudian wal muttasil hukman ma fasala bainahu wa bainal mustatna minhu fasilun la yumkinu dafuhu kasu'ali wal atas. Bersambung tapi secara hukum. Kalau tadi bersambung hakiki karena saya mengucapkan langsung seketika, ishtara itu kulla kutubihi illa kitab tafsir. Adapun bersambung secara hukum, yaitu apabila ada suatu yang membatasi, afanidillah, yang membatasi antara mustatsna dengan mustatsna minhunya, suatu pembatas yang tidak mungkin untuk ditahan, tidak mungkin untuk dihilangkan. Misalnya seorang sedang mengatakan batuk, ya ishtar itu kulla kutubi, kemudian batuk, qadar Allah batuk, tidak bisa ditahan. Ini kan ada jeda pengecualian. Kemudian setelah batuk selesai baru mengatakan illa kitab tafsir, kecuali kitab tafsir. Ini tetap dihukumi muttasil, tetap dihukumi bersambung. Nah, walaupun secara hukum dan secara hakikat ada pembatas, ya kan? Karena ada batuk atau misalnya bersin. Nah, ketika dia sedang menjelaskan kemudian mengecualikan, saya menyebutkan pengecualiannya, ternyata pengecualian ini ada jeda berupa bersin, tapi ini tetap dihukumi muttasil secara hukum. Baik. Misalnya ini yang sangat penting dalam permasalahan talak. Misalnya seorang yang punya suami 4 misalnya, mengatakan nisa'il arba tawalik, ya istri-istriku yang 4 ini semuanya, ya aku talak, ya, semuanya aku ceraikan. Baik. Baru mau mengecualikan batuk-batuk. Setelah itu mengatakan illa ummal aulad al-kabira, kecuali ibunya anak-anak yang besar, yaitu istri pertamanya. Nah, pengecualian ini dianggap atau tidak? Ini hukum yang seperti ini yang dibahas. Kenapa? Karena terutama masalah talak ini berbahaya. Pengecualian ini ya secara syar'i dianggap atau tidak kalau ada jeda. Adapun dia mengatakan secara langsung pengecualian tersebut, ini tentunya tidak masalah karena dia mengkhususkan. Dari semua yang ditolak ternyata istri pertamanya tidak. Tapi ketika sudah mengatakan semua istri-istriku aku ceraikan, kata Allah batuk, ya batuk lama, tidak bisa ditahan. Baru setelah itu, setelah selesai batuknya mungkin ada beberapa menit, 15 menit atau bagaimana, baru mengatakan illa, kecuali. Nah ini tetap dihukumi, ya tetap dihukumi apa? Muttasil. Tapi kalau besok aku mentalak semua istriku yang 4, baru besok mengatakan ya banyak teguran dan seterusnya, baru mengatakan kecuali istri pertamaku misalnya. Ini diterima tidak? Tidak. Karena sudah tidak terjadi ittisal, tidak terjadi ketersambungan, tapi sudah terpisah dengan jarak yang lama. Sudah satu hari atau malam misalnya. Tapi kan secara hukum kalau demikian tetap jatuh talak ifanillah. Ya, tapi kalau dia ingin kembali pada istri pertama berarti dia namanya rujuk dan dihitung talak pertama. Nah, insyaallah untuk kelanjutan pembahasan apabila ada pembatas yang mungkin untuk dihilangkan atau dia tahan, bagaimana hukumnya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika.